Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Antum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujibatin naru bisyawati wa ujibatin naru bil makalati rawahu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu dikelilingi perkara-perkara yang disenangi hawa nafsu dan surga itu dikelilingi perkara-perkara yang tidak disenangi jiwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahsan. Ejer. Dan An Abi Yahya Zuhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair alaysa dhalika illa lil mu'min in asabathu sarra shakara kana wa kana khairan lahu. Ya'in wa'in fa'in asabat kudurmu akan khairan lahu wa'ahu wa'ahu wa'ahu anta an-abibu ayyata yawlahu anhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujibatin na'u bisyahawati ujibatin jannatu bin nabaihi awalan dari wakari khusus artinya kalimah etari amulina tadi Allah wanu Rasulullah berkam sabda maka itu dikelilingi perkara-perkara yang disenangi hawa nafsu dan juga itu dikelilingi riwayat Ahsan Idris anta Al-Kibari Mas'udin radiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayu dhanbin aqdam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu beliau bertanya, ya Rasul, wahai Rasulullah, dosa apa yang terbesar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau jadikan Allah tandingan dalam ibadah padahal dialah yang menciptakan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ahsan, Ijlis, anta Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujibatin naru bisyawati wa ujibatil jannatu bil matali rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Malik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu dikelilingi perkara-perkara hawa nafsu. Terus? Dan surga itu dikelilingi perkara-perkara jiwa. Perkara-perkara jiwa? Yang disenangi jiwa. Tidak disenangi jiwa. Ahsan. Ahsan Idris. Orang Aizan min akhtar qala anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka wa huwa al-ghani wa ibnu mas'ud radhiyallahu anhu ya bertanya ya wahai Rasulullah dosa apa yang paling besar yang sallallahu alaihi wasallam wajibkan Allah dan kita dalam ibadah padahal dia yang menciptakan sesuai dengan ahsan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu dzanbin a'zham?" Dosa apa yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Dosa yang paling besar adalah engkau jadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan dalam ibadah. Padahal Dialah yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Ini namanya asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ini dosa yang paling besar. Yajib 'alaina tajannubuhu, wajib bagi kita untuk menjauhi. Karena syirik ini benar-benar membinasakan. Dosa syirik, dosa yang sangat berbahaya, menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Musibah, musibah yang paling besar adalah ketika seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka wajib bagi kita semua untuk menjauhkan diri kita dari kesyirikan. Bagaimana cara kita menjauhkan diri kita dari kesyirikan? Dengan belajar Al-Quran dan Sunnah. Membentengi diri kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Mempelajari penjelasan dari para ulama kita. Apa itu syirik? Agar kita menjauhinya. Karena sangat berbahaya. Sangat berbahaya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat tentang ancaman-ancaman bagi pelaku syirik. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala haramkan surga baginya. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil zalimina min amsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh haramkan surga untuknya. Tempatnya di mana kalau surga sudah diharamkan? Di neraka. Di neraka selama-lamanya. Syirik ini benar-benar dosa yang sangat berbahaya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Usulul Tsalatsah. Kitab Al-Usulul Tsalatsah. Dari kitab ini kita baru membaca beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita lanjutkan faedah yang berikutnya. Namun tidak ada salahnya kita mengulang. Kita mengulang sedikit agar lebih mudah dipaham. I'lam rahimakallah. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai dengan i'lam lagi. Ketahuilah. Rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga perkara yang akan disebutkan dan wajib bagi mereka untuk beramal dengannya. Telah berlalu penjelasan apa faedahnya dari i'lam, apa faedahnya dari rahimakallah. I'lam. Kita merujukkan sedikit. Apa faedah dari i'lam? Abu Mutiah. Faedah dari i'lam. Apa faedahnya? I'lam, ada faedah. Dari kalimat i'lam. Ada faedah dari kalimat i'lam. Faedah dari kalimat i'lam. Siapa yang tahu? Faliyar fa'idah. Apa kalimat i'lam fa'idahnya? Ada fa'idahnya dalam bahasa Arab i'lam. Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Anda? Arab tak? Na'am itu fi'il amr. Ada faedah yang lain yang sangat penting bagi kita untuk mengetahui. Kita ulang-ulang, berapa kali kita ulang-ulang. Faedah kalimat i'lam. Faedah dari kalimat i'lam. Apa faedahnya Saudar Maji? I'lam. Al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Kalimat i'lam. Hah? Ketahuilah terjemahannya. Naam, terjemahan. Nah, maksud menunjukkan setelahnya adalah perkara yang sangat penting. Ini kalimat i'lam. Orang Arab kalau menyebutkan i'lam berarti setelahnya kalimat yang penting. Enggak mungkin main-main kalau dia ngomong i'lam. Ya akhi i'lam, tapi bercanda. Enggak mungkin. Enggak mungkin. I'lam setelah itu tapi main-main. Enggak mungkin. Kalimat i'lam adalah kalimat intibah agar seseorang tanabbuh, perhatian. Setelahnya pasti perkara yang penting. Pasti perkara yang penting. Oleh karena itu kita dapat di dalam Al-Qur'an, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, i'lamu, ketahuilah. Setelahnya penting setelahnya. Apa? Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa kehidupan dunia itu senda gurau dan permainan belaka. Penting setelahnya. Jadi setelah i'lam, antum dapat di dalam Al-Quran, baik itu dalam bentuk domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, domirnya domir apa? Yang penting ketika kalimat ini didatangkan, pasti setelahnya adalah perkara yang sangat penting. Ketika kita baca Quran, kita hayati yang seperti ini. Coba ketika kita baca Quran, kita hayati yang seperti ini. Antum perhatikan dalam Al-Quran, cari kalimat i'lam. I'lam atau i'lamu. Ya. Atau i'lamu. Cari kalimat-kalimat ini, lihat setelah. Lihat setelahnya. Subhanallah, berarti penting yang seperti ini. Berarti penting bagi kita memperhatikan bahwa kehidupan dunia ini cuma senda gurau. Cuma layaknya permainan. Penting bagi kita untuk mengetahui itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dengan kalimat i'lamu. Barakallahu fikum. I'lam rahimakallah annahu yajibu 'alaina 'ala kulli muslim wa muslimatin ta'allumu thalath hadhihi al-masail. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga perkara. Tiga perkara yang akan disebutkan. Bukan hanya mempelajari tapi beramal dengannya juga. Mempelajari dan beramal dengannya. Yang pertama, nah ini perhatikan. Perkara ini penting. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala benar-benar menginginkan kebaikan untuk kita semua. Beliau rahimahullah datang di awal kalimat dengan membawa i'lam. Kalimat i'lam. Menunjukkan setelahnya pasti perkara penting. Kemudian setelah itu beliau datang dengan membawa doa rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Lembut bahasanya. Kemudian setelah itu baru beliau sampaikan perkara penting itu. Yajibu alaina ta'allumu hadhihi al-masail. Wajib bagi kita mempelajari tiga perkara. Dan beramal dengan barulah beliau sampaikan. Beliau sebutkan tiga perkara itu. Yang pertama adalah annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Ini wajib untuk kita ketahui, wajib untuk kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah katakan dalam surat At-Tin, sungguh kami telah menciptakan al-insan, manusia itu, fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk, bagus. Manusia itu ciptaannya, ciptaan yang sempurna manusia itu. maka tidak boleh kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan manusia semuanya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan semua makhluk. Annallaha khalaqana wa razaqana, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Kita diciptakan di muka bumi ini, diciptakan di muka bumi ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezeki kita. Allah yang menanggung rezeki kita, bukan manusia. Bukan ibu bapak kita, bukan kakek nenek kita. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menanggung rezeki kita. Khalaqana wa razaqana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah yang melata di muka bumi ini, yang berjalan, semua makhluk yang berjalan di muka bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezekinya. Semut itu Allah yang menanggung rezekinya. Betapa banyak hewan yang kita tidak tahu makannya dari mana, Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezeki. Barakallahu fikum. Demikian pula kita manusia, Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezeki kita. Rezeki kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kita dalam perut ibu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika dalam perut ibu kita diutus malaikat. Diutus malaikat untuk bikat birizkihi, menulis rezekinya. Rezeki kita ini sudah dicatat semuanya. Wa ajalihi, ajalnya, kapan dia akan mati. Kapan dia akan mati, semuanya sudah ditulis, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang takut mati, takut berperang karena takut mati, enggak mau berperang karena takut mati. Akan tetapi meninggalnya ditembak. Meninggalnya terkena serangan dari peperangan. Dia lari dari perang, tidak mau perang. Ternyata meninggalnya disebabkan hal itu. Betapa banyak orang yang pemberani, syuja, ikut berperang, akan tetapi meninggalnya di tempat tidurnya. Ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Dia celaka atau bahagia, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk mengetahui Allah khalaqana. Allah lah yang telah menciptakan kita. Wa razaqana, dan memberikan rezeki kepada kita. Allah ciptakan kita di muka bumi ini. Allah berikan kita rezeki. Walam yatrukna hamalan. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita sia-sia begitu saja. Setelah diciptakan, diberi rezeki, ditanggung rezekinya, kemudian sudah bebas hidup semaunya. Tidak demikian. Tidak demikian. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minin ayat yang ke-115. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu sia-sia begitu saja? Wa annakum ilaina la turja'un. Kalian tidak akan kembali lagi kepada kami, tidak akan kembali kepada kami. Sudah diciptakan, diberi rezeki, sudah bebas hidup koyak-koyak semaunya, seenaknya. Tidak demikian. Walam yatrukna hamalan. Allah tidak meninggalkan kita sia-sia begitu saja tanpa ada perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-36 sampai 40. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Ayahsabu hasiba yahsabu. Apakah manusia itu mengira dia ditinggalkan, disia-siakan? Ulama mengatakan makna ayat ini adalah la yu'mar wa la yunha diciptakan disia-siakan tanpa ada perintah, tanpa ada larangan. Setelah diciptakan sudah begitu saja. Setelah diciptakan ditanggung rezekinya sudah begitu saja. La yu'mar wa la yunha, tanpa ada larangan, tanpa ada perintah. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, bukankah manusia itu dari setetes mani yang terpancar. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kemudian dari setetes mani menjadi segumpal daging, maka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bentuk. Fa ja'ala minhu az-zawjayni dzakara wal untha, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Alaisa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta, bukankah zat yang menciptakan itu maha mampu untuk mengembalikan dia lagi, untuk menghidupkan mereka semua yang telah meninggal dunia. Walam yatrukna hamalan, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kita setelah diciptakan, diberi rezeki. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Rasul yang diutus di akhir zaman ini untuk seluruh manusia. Tidak terkhusus pada sebagian kaum. Karena rasul terdahulu diutus pada sebagian kaum. Diutus kepada Bani Israel, seperti Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Diutus untuk sebagian kaumnya. Sebagian yang lain lagi ada lagi yang terutus. Adapun rasul yang turun di akhir zaman ini, yang diutus di akhir zaman ini untuk seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk manusia semuanya. Tanpa terkecuali. Yang kulit hitam, kulit putih. Yang dari bangsa Arab dan selain bangsa Arab. Inilah Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia. Allah mengutus untuk kita seorang rasul. Tidak menyia-nyiakan kita. Begitu saja. Faman ata'ahu dakhala jannah. Barang siapa yang menaatinya, maka dia masuk surga. Waman asahu dakhala nar. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada rasul tersebut, dia masuk neraka. Barakallahu fikum. Bagi siapa saja yang ingin jalan menuju surga, maka wajib bagi dia untuk menaati Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin masuk neraka, maka silakan bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Tentu seorang yang berakal akan memilih surga daripada neraka. Lebih memilih taat kepada Rasulullah SAW. Karena taat kepada Rasulullah SAW terdapat kemaslahatan yang sangat besar bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam banyak ayatnya. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat yang ke-52, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi faulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, wa yakhshallaha, dan takut kepada Allah, wa yattaqi, dan bertakwa kepadanya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Demikian pula dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illaha war rasul," barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul, "faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim," mereka inilah akan bersama orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka nikmat. Ini tafsir dari surat Al-Baqarah. Tafsir dari surat Al-Fatihah. Kita baca tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Ini. Mereka adalah yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka bersama orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, para orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wasalihin, dan orang-orang saleh. Wahasuna ulaika rafiqan, mereka itu adalah sebaik-baik teman. Akan dikumpulkan bersama mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-71, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Jadi di sini ma'syaral ahibba barakallahu fikum, tidak bisa dipisahkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa seseorang hanya memilih, aku milih Al-Quran saja. Adapun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Aku hanya percaya kepada Al-Quran. Hadis tidak. Karena hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Mungkin dia beranggapan seperti itu. Jadi ditolak semua hadis. Aku hanya percaya kepada Al-Quran. Hadza dhalun bin. Orang yang seperti ini sesat. Dengan kesesatan yang nyata. Tidak bisa dipisahkan ketaatan kepada Allah dan taat kepada Rasul. Sama. Siapa yang taat Rasul pasti taat Allah. Siapa yang taat Allah pasti taat Rasul. Barakallahu fikum. Bagaimana cara kita mentaati Allah Subhanahu wa taala? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bagaimana cara kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam hadis. Bagaimana dengan hadis-hadis? Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu', palsu bahkan. Yang itu tidak kita terima, yang palsu kita tidak terima. Kita peringatkan bahkan umat dari bahaya. Karena yang mendatangkan hadis palsu berarti berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat di neraka nanti. Maka dia telah mempersiapkan kursi, tempat duduknya di neraka. Yang berdusta atas nama Rasulullah SAW dengan sengaja. Kita peringatkan, kita jauhi dan kita peringatkan orang-orang dari bahaya hadis palsu. Barakallahu fikum. Demikian hadis dhaif, tidak kita amalkan. Jadi yang diamalkan hadis yang sahih dari Nabi SAW. Banyak hadis yang sahih dari Nabi SAW. Sulit kita menghafalnya saking banyaknya. Ada Sahihul Bukhari, itu sahih. Silakan dibuka, dipelajari, dibaca, diterjemahkan. Banyak Sahihul Bukhari. Ada lagi Sahih Muslim, banyak. Sahih semua dari Nabi SAW. Sahihul Bukhari dan Muslim. Talaqqaw al-ummah bil-qabur. Talaqqatil ummatu bil-qabur. Umat menerimanya. Hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ada lagi, walhamdulillah di zaman kita sekarang ini, ulama sangat perhatian. Kitab Al-Ahadith As-Sahihah, Silsilatu Al-Ahadith As-Sahihah, Lil-Imam Al-Albani. Kitab yang telah ditulis oleh Syekh Al-Albani. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, yang beliau bahas, judulnya Silsilatu Al-Ahadith As-Sahihah. Itu hadis Nabi SAW. Sahih semuanya. Yang dhaif dimasukkan pada silsilatu al-ahadith al-dha'ifah. Walhamdulillah. Ada semua. Buku-bukunya ada. Sahih dari Nabi SAW. Ya? Wajib bagi kita mengikuti Nabi SAW. Tidak bisa seorang beralasan dengan hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Aku hanya mengikuti Al-Quran saja. Ghalat fahish. Salah besar yang seperti ini. Hadis dari Nabi SAW yang sahih banyak, banyak sekali yang sahih. Barakallahu fikum. Bukhari, Sahihul Bukhari tebal. Tebal sekali Sahihul Bukhari. syarahnya saja, penjelasannya saja mujalladat, berjilid-jilid, berjilid-jilid, barakallahu fikum, lebih dari 5 jilid. Perjilidnya tebal, tebal-tebal perjilidnya. Sekitar segini perjilidnya. Ini syarah Fathul Bari. Fathul Bari. Barakallahu fikum. Ini ucapan orang-orang yang malas. Malas, tidak mau belajar. Dia hanya mencukupkan dari hadis Nabi, dari Al-Qur'an saja, tidak mau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang sampai kepada kita, alhamdulillah. Benar apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah taala, walam yatrukna hamalan, Allah subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita, bal arsala ilaina rasulan, bahkan mengutus kepada kita seorang rasul. Dan Allah subhanahu wa taala menjadikan perantara dalam menyampaikan hadis Rasulullah SAW para rijal, rijal-rijal hadis, orang-orang yang menjaga hadis Nabi SAW, mereka adalah para ulama. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, sungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra, Al-Qur'an, kami yang menurunkan Al-Qur'an, kami yang menjaga agama ini dan kami yang menjaganya. Kami menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan kita. Jadi bagi barang siapa yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan kebenaran, dia akan mendapatkannya bi'idznillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa man 'asahu dakhala an-nar. Barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul tersebut, dia masuk neraka. Masuk neraka karena tidak bisa dipisahkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Di dalam Sahihul Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku, mereka semua masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Para sahabat heran bertanya, kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Mereka bertanya kepada Nabi SAW, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan, yang tidak mau masuk ke dalam surga wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhal jannah, siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Wa man asani dakhal an-nar, siapa yang bermaksiat kepadaku dia masuk ke dalam neraka. Artinya yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW, maka dia adalah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Bagaimana contohnya bermaksiat kepada Rasulullah SAW? Siapa yang mau ditanya? Contoh bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Anda, Abu Sofia. Contoh. Nah, mengejek syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi syariat berjanggut, jenggot, jenggot itu disyariatkan, diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengejek orang-orang yang berjenggot berarti mengejek syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengejek syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW memerintahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, a'ful liha, panjangkan jenggot, wa haffush syawariba, dan tipiskan kumis. Perintah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi contohnya Abu Alim. Karena kita bermaksiat, maksiat, maksiat ini perlu penjelasan apa maksiat kepada Rasulullah itu seperti apa untuk makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri ini bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu memerintahkan kita untuk makan dengan tangan kanan. Kul bi yaminika, makan dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi, yang makan dengan tangan kiri itu setan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Apalagi? Naam, mengganggu. Buang air, buang kotoran sembarangan. Naam, mengganggu manusia. Rasulullah SAW melarang untuk mengganggu. La dharar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan, kata beliau Sallallahu alaihi wasallam, memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Siapa lagi yang mau bawakan contoh? Naam, ahsan, berbuat bid'ah. Melakukan perbuatan yang melakukan amalan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk sebesar-besar kemaksiatan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahdaza ilaina, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, malaisa minhu, yang tidak ada darinya, fahuwa rabbun, dia tertolak. Rasulullah SAW mengecam dari orang-orang yang berbuat bid'ah, melakukan kebid'ahan-kebid'ahan dalam Islam, melakukan perkara baru dalam urusan agama. Nah, seperti ini, dalam urusan agama. Karena banyak manusia itu ketika kita katakan itu bid'ah, kalau bid'ah-bid'ah sudah, kamu pergi ke pasar naik unta saja, karena zaman Rasul tidak ada mobil zaman Rasul. Tidak ada ojek, tidak ada motor, sudah ke pasar naik unta itu. Saya heran kepada orang-orang yang mengatakan bid'ah-bid'ah, tapi ke pasar naik mobil juga, naik angkot juga. Ada itu dai yang mengatakan seperti itu. Kita katakan apa? Perkara baru di sini dalam urusan agama. Dalam urusan dunia, Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui dalam urusan dunia kalian. Cari saja yang lebih yang bermaslahat. Mau buat pesawat terbang boleh, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Buat mobil bisa, silahkan. Mubah hukumnya dalam urusan-urusan duniawi selama tidak mengarah pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik motor boleh, silahkan. Barakallahu fikum. Adapun yang perkara baru dalam urusan agama ini yang kita maksud adalah perkara agama. Nabi SAW telah menggariskan ini ketaatan, ini kemaksiatan. Kalau ketaatan jangan keluar dari sini. Jangan buat-buat baru, jangan dimodifikasi. Jangan ditambah, jangan dikurang. Inilah kata Rasulullah SAW. Maka bagaimana tiba-tiba kita datang, oh ini perlu diulang lagi, perlu di revisi lagi, perlu dimodif lagi. Bagaimana kira-kira kalau seperti itu? Tentu Rasulullah SAW marah yang demikian. Bahkan telah beliau katakan, fa inna kulla muhdatsatin muhdatsatil umur, setiap perkara-perkara bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Rasulullah SAW memperingatkan dari yang demikian. Barakallahu fikum. Maka hati-hati. Hati-hati kita jauhi perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Nah, dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita, adalah surat Muzammil. Ayat yang ke-15 dan 16. Inna arsalna ilaikum rasulan. Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul. Syahidan alaikum, menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa rasul yang diutus kepada Fir'aun? Hah? Siapa? Nabi Musa. San. Nabi Musa alaihi salam. Fa'asa Fir'aun rasul, maka Fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut. Yaitu bermaksiat kepada Nabi Musa alaihissalam. Fa akhadnahu akhdan wa bila, maka kami siksa dia dengan siksaan yang pedih. Demikian pula kalian wahai umat Muhammad, kalau kalian bermaksiat kepada rasul kalian, kalian akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara pertama yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya. Apa tadi Abu Farid, coba diulang yang pertama? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Sebelum itu, sebelum memberikan rezeki, menciptakan kita, terus memberikan rezeki, Sampai doa. Bahkan dia mengutus seorang rasul kepada kita. Ahsan. Ini yang wajib kita ketahui. Yang pertama. Enggak itu. Itu yang disebutkan di sini. Yang disebutkan di sini itu tadi apa yang disampaikan oleh beliau. Bal arsala ilaina rasulan. Tapi ada tambahannya lagi. Wa man ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Siapa yang taat kepada rasul tersebut, dia masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepada rasul tersebut, dia masuk neraka. Ini perkara pertama yang wajib bagi kita untuk mengetahui. Asaniyah. Kemudian yang kedua. Annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk disekutukan dengan seorang pun dalam ibadahnya, dalam ibadah kepadanya. Allah tidak ridha disekutukan dengan malaikat yang didekatkan. Wala nabiyyun mursalun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha disekutukan dengan nabi yang diutus. Wad dalilu qauluhu taala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jin ayat yang ke-18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ini dalilnya. Bahwasanya masjid-masjid Allah, masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah kepada seorang pun. Kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait tentang wa annal masajid lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Fanaha Allah Ta'ala an yad'u al-insan ma'allahi ahada." Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk menyeru bersama Allah kepada seorang pun. "Wallahu la yanha 'an syai'in illa wa huwa la yardahu subhanahu wa ta'ala." Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang dari sesuatu pun melainkan dia tidak meridhoinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum." Jikalau kalian kufur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak butuh terhadap kalian. "Wala yardha li 'ibadihi al-kufra," dan tidak meridhai bagi hamba-hambanya kekufuran. "Wa in tashkuru yardahu lakum." Jikalau kalian bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga dalam surat At-Taubah ayat yang ke-9, "Fa in tardau anhum fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasiqin." Jikalau kalian ridha kepada mereka, kepada orang-orang yang fasik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha kepada orang-orang yang fasik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, mengutus kepada kita seorang rasul, kita wajib mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ridha disekutukan dengan makhluknya. Setinggi apapun kedudukan makhluk tersebut. Malaikat itu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "La ya'sunallaha ma amarahum." Tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermaksiat apa yang diperintahkan kepada mereka. Allah perintahkan kepada mereka, mereka tidak bermaksiat. Ini para malaikat, "La ya'sunallaha ma amarahum." Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, tidak boleh kita beribadah kepada malaikat. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kemudian beribadah pula kepada malaikat. Demikian pula nabi yang diutus. Nabi kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang diutus untuk makhluk, untuk menjelaskan Allah tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mulia, nabi, rasul, tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan rasul. Apalagi yang tingkatannya di bawah mereka berdua. Apalagi orang yang termasuk abjar nas, sejelek-jelek manusia, sejahat-jahat manusia, meninggal diibadahi, dimintai kuburannya. Ini tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi ini. Dalilnya adalah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid Allah itu adalah masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maksudnya adalah tempat sujud ini diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau juga masjid-masjid, tidak boleh seorang beribadah di masjid-masjid kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memberikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun kedudukannya, setinggi apapun kedudukannya. Apalagi mereka yang di bawah itu semua. Kita lanjutkan insyaallah ba'da isya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا بارك الله فيكم